wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, Masjid Darul Hadis Al-Mansurah Klegen, Kulon Progo, Yogyakarta rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali untuk mengkaji karya luar biasa dari seorang ulama di zamannya dan sampai sekarang kitab dan karya-karya beliau selalu dijadikan rujukan dalam banyak hal. Di antara yang beliau tulis adalah Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang sabar dan syukur dalam pandangan Islam ya, secara lengkap dan detil. Namun karena kita menyadari keterbatasan kemampuan dan waktu, yang kita pilih adalah mukhtasarnya atau ringkasan. Pada bab yang ke-12, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengingatkan kita bahwa hidup di dunia adalah sebuah pertempuran. Perang terbuka. Dan itu mau tidak mau, tidak bisa dihindari. Kita gak bisa mengatakan, oh saya mundur. Gak bisa juga kita bilang, saya gak usah ikut aja. Gak bisa. Kita hidup di dunia, artinya diberi kesempatan untuk bernafas, ya. Kemudian menikmati berbagai nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan, itu artinya sudah terlibat secara langsung dalam perang terbuka. Siapa musuh dan lawan kita? Syaitan, dengan berbagai macam cara dan strateginya, termasuk adalah menggunakan hawa nafsu yang ada pada diri kita untuk menyesatkan dan menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pada bab yang ke-12 menjelaskan tentang strategi dan konsep berperang. Untuk memenangkan sebuah pertempuran, maka secara global ada dua langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah melemahkan kekuatan musuh. Yang kedua adalah meningkatkan kekuatan dan kemampuan kita sebagai lawan. Termasuk hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh. Kalau dituruti dan diikuti, artinya kalah. Maka harus melakukan dua langkah yang tersebut tadi. Yang pertama, bagaimana caranya melemahkan hawa nafsu. Ada lima cara dan langkah yang sudah disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Mulai dari memutus ya, materi syahwat. Yang kedua, menjauh dari faktor-faktor yang bisa membangkitkan syahwat, terutama melihat. Yang ketiga, menghibur dan mencukupkan diri dengan hal-hal mubah yang Allah sudah berikan dan itu cukup sebagai pengganti dari hawa nafsu dan sesuatu yang haram. Yang keempat adalah mempertimbangkan efek dan dampak negatif dan buruknya akibat dari melakukan dan mengikuti hawa nafsu di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian yang kelima adalah mengerti betul bahwa bentuk-bentuk syahwat dan hawa nafsu yang memanggil-manggil itu semuanya buruk. Ya. Sehingga tidak ada alasan untuk kemudian melanjutkan. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebut ada 20 cara yang bisa dilakukan untuk menguatkan ya, aspek iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. 5 langkah untuk melemahkan pihak musuh, 20 cara untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan kita. Kita sudah membaca pada pertemuan yang lalu 5 langkah. Yang pertama adalah langkah ijlalullahi tabaraka wa ta'ala. Bagaimana menumbuhkan sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba itu sudah mengagungkan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan takut berbuat maksiat, dia akan takut menuruti syahwat, karena dia yakin Allah melihat, Allah mendengar. Yang kedua adalah alasan cinta. Siapa yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ya pasti dia akan taat dan tidak akan durhaka. Yang ketiga adalah ya, bersyukur terhadap nikmat dan kebaikan yang sudah Allah berikan. Orang yang mulia itu tentunya tidak akan membalas kebaikan dengan keburukan. Padahal Allah Azza wa Jal sepanjang kita hidup dari awal hingga akhir nanti itu selalu memberikan dan mencurahkan kebaikan. Kemudian yang keempat adalah kita menyadari bahwa Allah Azza wa Jal itu memiliki sifat marah dan murka. Apabila seorang hamba terus-menerus berbuat maksiat tapi tidak kunjung juga berhenti, Allah Azza wa Jal memiliki sifat marah. Kalau sudah Allah marah, tidak ada yang bisa melawannya. Yang kelima adalah alasan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat karena berbuat maksiat. Baik, malam ini yang keenam. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala as-sadis, yang keenam. Masyhadul qahri waz-zafari. Ya. Langkah keenam untuk menguatkan, ya, dan meningkatkan kemampuan melawan syahwat dan hawa nafsu adalah masyhadul qahri waz-zafari. Bagaimana motivasi, ya, untuk memenangkan. Kata beliau, fa inna qahra syahwati waz-zafari bisyaitani lahu halawatun wa masarratun wa farhatun inda man dzaqa dzalika a'zham min adh-dhafari bi aduwihi min al-adamiyyin wa ahla mauki'an wa atam farhatan. Ya. Alasan untuk memenangkan. Apa itu? Karena memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu dan syahwat, menang melawan setan, itu sangat manis, menggembirakan, dan betul-betul membuat bahagia bagi yang sudah merasakannya. Manis dan bahagia itu lebih besar dia rasakan dibandingkan memenangkan pertempuran melawan musuh dari kalangan manusia. Lebih sempurna bahagianya, lebih manis terasa. Sekarang artinya beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, membawa kita untuk merasakan pada kenyataan. Ketika seseorang bertarung aja, tidak usah sama musuh lah. Sparring partner. Latih tanding. Contohnya bela diri. Cuma sekedar latihan ini, latihan. Bukan musuh. Kawan, kawan bertanding, sparring partner. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak, tak. Menang. Ya. Juri bilang ya, kamu yang menang. Itu bahagianya luar biasa. Seneng banget itu. Gak mungkin menang terus sedih. Apa? Kok menang aku ngopo ya? Gak ada cerita seperti itu. Menang, seneng dia. Ya. Semua macam dan bentuk permainan seperti itu. Olahraga pun sama. Siapa yang bisa memenangkan, dia bahagianya luar biasa. Sampai nangis kan? Apalagi sudah puluhan tahun, 32 tahun gak pernah juara. Nangisnya seperti apa? Sujud syukur itu. Padahal belum tentu sehari-hari dia sujud juga itu. Itu luar biasa. Yang nonton aja bisa ke bawah nangis. Sampai jundil-jundil. Wow, senangnya luar biasa. Apalagi itu kan persahabatan sebenarnya, ya kan? Bukan karena dua negara saling bermusuhan. Bukan. Ya, dalam konteks itu sebuah kompetisi yang sehat, fair, walaupun terjadi ya seperti itulah ya. Ya. Apalagi ini sama musuh loh. Ya. Musuh bebuyutan. Ini jadi tingkatnya bukan bapak tapi bebuyutan. Jadi wes berapa generasi itu makanya disebut bebuyutan itu. Wah, Fadzul. Mantap banget le jalan. Barakallahu fiik. Ya. Itu menang melawan musuh coba bebuyutan. Senengnya luar biasa, manisnya pol pokoknya. Itu musuh manusia. Apalagi bisa memenangkan pertempuran melawan setan. Syahwat dan hawa nafsu itu kan caranya setan untuk menaklukkan manusia. Setan itu kan musuh, itu yang paling penting untuk disadari dulu. Setan itu adalah musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu ya. Jadikan dia musuh, jangan jadikan teman. Gitu. Jadi ketika ada godaan syahwat datang, jangan tonggeng atau siap terus diikuti. Yang senang setan, dia yang menang. Ya. Tapi ketika godaan syahwat itu datang, sadari ini sedang diserang sama setan ini. Enggak. Ya walaupun bilang enggaknya dalam hati. Jangan tiba-tiba lagi ngobrol diam-diam, enggak. Itu ngopo ya? Ora. Nah, namanya godaan itu kadang seringnya kan lewat pikiran dulu. Ya, lewat pikiran dulu. Enggak. SMS masuk, WA masuk, nomor yang enggak dikenal, nomor asing. Hai kakak. Sudah, lagi kesepian ya. Wah kesempatan ini. Lihat profilnya, wah ayuman. Ayo profil kan bisa menipu tuh. Yang ngirim laki-laki dia pasang profil perempuan bisa gak? Bisa gak? Pengalaman saya gak bisa. Enggak. Iya kita sering dapat seperti itu. Iya kan? Kenapa? Karena nomor kita itu kan sekarang bukan nomor privasi lagi ya kan. Kita ngisi pulsa aja suruh nulis. Nomor udah, nomor kita itu udah tergadaikan sebenarnya. Tinggal yang pegang nomor kita itu amanah apa enggak gitu aja. Dia jual atau memang karena kepentingan bisnis mata kan. Oh ya sudah, memang biar enggak salah. Apa salah ngisi kan gitu. Jadi wajar kalau SMS masuk, WA masuk itu, tawaran ini. Iya. Bilang enggak langsung hapus. Langsung hapus. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, kalau bisa memenangkan melawan pertempuran melawan setan itu manisnya luar biasa. Kemenangan besar. Wa amma aqibatuhu fa ahmadu aqibatan. Hasilnya hasil yang terbaik pasti. Wa huwa ka aqibati syurbid dawa'i nafi'i alladzi azala da'al jasadi wa a'adahu ila sihhatihi wa i'tidalihi. Itu ibarat minum obat yang cocok. Sakitnya sembuh, penyakitnya hilang. Dia kembali normal, sehat seperti sedia kala. Senangnya luar biasa. Penyakit itu kan musuh. Kita datang ke dokter, konsultasi, diperiksa, didiagnosa, dikasih obat. Dikasih resep, kemudian terapi-terapi, nasihat dan segala macam. Cocok, alhamdulillah. Sembuh, senangnya kan luar biasa. Apalagi kalau penyakitnya itu sudah dikatakan berat. Orang bilang gak ada obat. Semua cerita, wah. Pokoknya yang susah-susah lah kalau ada penyakit seperti itu. Sembuh, obatnya pas. Senangnya kan luar biasa. Maka Ibnu Qayyim mengatakan ini cara yang keenam. Kita bangkitkan selalu dan kita ingat terus ya, bahwa jangan sampai kalah. As-sabi'u yang ketujuh, masyhadul iwadhi. Alasan al-iwad, al-iwad itu ganti yang lebih baik. Qala rahimallahu wa huwa ma wa'adahu Allah subhanahu min ta'widhi man tarakal maharima li ajlihi wa naha nafsahu an hawaha. Kita harus yakin bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ganti yang lebih baik. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Waliyuwazinahu bainal iwadi wal mu'awad. Coba dia bandingkan antara yang dia tinggalkan dengan apa yang Allah berikan sebagai ganti. Fa'ayyuhuma kana awla bil ithari ikhtarahu wartadahu li nafsi. Maka silakan dia pilih mana yang seharusnya dia dahulukan, mana yang mestinya dia prioritaskan. Dan subhanallah, yang bisa merasakan poin yang ketujuh ini manisnya luar biasa. Ini salah satu contoh aja masalah utang piutang. Dulu gak ngerti ilmu, dulu gak paham hukum. Akhirnya dalam bayangan dia, kalau butuh uang ya udah minjem di bank. Ini saya yakin banyak dari kita yang pernah mengalami seperti itu. Bahkan mungkin masih ada yang belum selesai juga. Kalau Pak Sur sudah selesai. Iya kan Pak Sur? Iya sih ya. Oh, kita saya pernah cerita di sini juga ya kan. Ketemu di Bank BRI Wates. Sama Pak Sur. Punya utang Ustaz. Doakan Ustaz biar saya segera selesai di cicilan saya yang sekian. Nggih Pak Sur. Alhamdulillah selesai. Plong. Enggak ulang lagi. Iya. Kalau ngulang itu nanti. Oh datang ke rumah. Ya gitu itu godaan. Tidak. Iya kan. Ini jurus ke 7 nih. Gitu. Ya, saya cerita Pak Sur. Karena Pak Sur udah selesai. Kalau yang lain kan saya takut ya kan. Jangan-jangan belum selesai juga. Ya, ini salah satu contoh Pak Sur. Dan Pak Sur, Pak Sur, Pak Sur yang lain itu banyak sekali. Yang dulu karena itu tadi. Belum ngerti hukumnya. Gak paham ilmunya. Udah minjem ke bank. Sertifikat tanah dilepas. BPKB mobil, BPKB motor, ya kan, SK apa, SK kerja, SK dinas, oh masukin semua. Apalagi dirayu, ya kan, seperti Pak Suri kan dirayu. Ya. Apalagi pihak bank ngerti, wah ini punya SK nih, jelas gajinya per bulan sekian. Oh ditawari, udah langsung 100 juta, gak apa-apa. Mas. Oh ya bisa, 100 juta. Oh bangun ini, bangun itu, bikin usaha, beli ini, beli itu. Alhamdulillah banyak yang kemudian sadar itu gak boleh. Itu riba. Diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau riba itu berarti ngajak perang kepada Allah Azza wa Jalla. Terang-terangan lagi. Tapi gimana ini? Akhirnya dinasihati, wes didol kabeh wae. Dijual semua. Wong ora duwe apa-apa, ora apa-apa. Gimana Mas Ditu? Leres mboten Mas Ditu? Pesennya siapa Mas Ditu? Pesennya Bapak. Mas D itu juga pernah ngasih tahu saya ini. Pokoknya dipeseni Bapak ini. Padahal Bapak ya ibaratnya ya gak ngaji gitu ya Mas ya. Oh enggak lah. Enggak Pak. Enggak. Ada-ada aja Mas. Alhamdulillah saya gak pernah ngutang Mas. Kalau untuk pribadi saya gak pernah. Ya kalau pembangunan pondok ya kadang-kadang ya. Ya, sudah lunas semua juga. Oh beda. Alhamdulillah. Kalau untuk pondok juga tahun kemarin 2022-2023 gak kurang, gak ngutang pokoknya. Ada saldo sekian. Alhamdulillah seneng. Baik. Jadi begitu. Ketika dulu punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu. Tapi juga di saat yang sama punya utang yang berbunga tadi. Tahu ilmunya, usaha pengen segera lepas ini. Apa yang harus saya lakukan? Sudah dinasihati, pasti nasihatnya. Apa yang ada, dilepas. Segera itu tutup. Selama tidak ditutup, nanti akan terjadi masalah itu. Udah, ini dijual, jual. Tutup, tutup, tutup, tutup, tutup, tutup. Sudah. Ketika ditutup, lega. Masya Allah. Setelah ditutup, lega. Allah ganti yang lebih baik. Sudah. Cerita seperti itu sudahlah. Terlalu banyak mutawatir namanya. Mutawatir. Gak usah jauh-jauh, baru kemarin. Ya. Kemarin ada saudara kita cerita, punya utang Ustaz sekian. Saya punya aset begini. Ada ikhwan kasih tahu, sudah Mas, dijual aja Mas. Udah tak jual itu. Selesai penjualan, saya ke bank, saya tutup semua. Sisanya cuma cukup untuk beli mie ayam. Tapi sudah ketutup. Terus saat ini beripun Mas, plong. Setelah saya tutup itu Ustaz, bahasane saudara kita itu spontan Allah ganti. Apa? Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Soal itu namanya al-iwad. Al-iwad itu kan ganti. Maka ada riwayat mengatakan man taraka syai'an lillahi awwabahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, niat dia lillahi taala, itu pasti Allah ganti dengan lebih baik. Ingat, ganti yang lebih baik itu tidak harus selalu sama dengan jenis yang dia tinggalkan. Iya kan? Wah itu kok orang suge-suge tuh padahal saat tinggal ke lo. Belum tentu dengan jenis yang sama. Bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih berharga dari hal itu. Contohnya apa? Kedamaian rumah tangga, anak-anak yang kemudian nurut. Ah itu sudah terlalu sering saya dengar cerita seperti itu. Di mana-mana. Alhamdulillah. Iya kan? Setelah lepas dari riba, itu uang 200 ribu Ustaz. Masya Allah kok orang entek. Kayaknya gak habis-habis. Tapi dulu ketika masih pinjam di bank, dapat 4 juta 7 juta hilang. Lah kenapa? Hekstor kene bang. Lah piye? Iki 200 ribu pokoknya. Oh, enak eh, masyaallah. Anak-anak dulu saya punya anak sering sakit. Setelah lepas dari bank itu anak saya sehat terus. Insyaallah itu. Yakin. Ya, dengan janji dari Allah Azza wa Jalla, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, Allah ganti dengan yang lebih lebih baik. Ini kalau masalah syahwat ya sama. Ya kan? Syahwat ya sama. Dulu belum kenal ngaji, enggak tahu ilmunya, punya pacar misalkan. Akhirnya ngaji, us, ora bener nih pacaran nih. Ini sering dialami oleh teman-teman kita dari mahasiswa. Jadi bukan mahasiswa juga ya kan. Pekerja dan buruh juga sama. Dulu enggak ngerti ilmunya, sudah akhirnya wes aku saya ingin ini ngopo to Mas? Saya ingin berubah. Oh, ya kudu berubah no. Harus gini ini segala macam. Tapi selalu kalau seperti itu saya sarankan, udah ditanting dulu. Sampaikan baik-baik. Saya sekarang udah pengen ngaji, pengen berubah, nanti akan begini-begini begitu. Kamu kalau serius, kita lanjut ke tingkatan yang lebih serius, tapi nanti ada konsekuensinya. Kamu nanti harus ikut saya, cara hidupnya akan begini, begini, begini, begini, dan begitu. Ya. Coba kamu pikirkan dulu. Itu sering, dan selalu saya nasihatnya begitu. Kalau untuk kasus, ada orang datang minta masukan, Ustaz, saya punya hubungan lah, pacaran, gitu. Sekarang saya udah ngaji, pengen saya putus, jangan diputus dulu. Tanting sih. Ya. Karena apa? Kalau gak ditanting, nanti kepikiran. Bisa-bisa CLBK nanti. Ya, ya. Cinta lost, bersemi kembali. Ya. Sudah lost, jadi. Ya, ya. Ya, mending putus, putus beneran. Kalau, iya Ustaz. Ya. Dan alhamdulillah beberapa ikhwan kita seperti itu, ngikuti nasihat. Akhirnya yang perempuannya mau, ya sudah, pokoknya aku ikut sama Mas. Mau diajak kemana, mau disuruh apa, segala macam, suruh ngaji. Mau, alhamdulillah. Ya. Daripada langsung putus, terus kepikiran terus. Ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi yakinlah bahwasanya kalau memang pada keputusan harus ditinggalkan dan diputus karena apa tidak mau diajak untuk sama-sama baik, ya udah pasti Allah ganti dengan yang lebih lebih baik. Qala rahimallahu taala adzamin masyhadul ma'iyah wa huwa nau'ani ma'iyatun 'ammatun wa ma'iyatun khassatun. Alasan atau langkah yang kedelapan adalah selalu menyadari al-ma'iyah. Al-ma'iyah itu adalah kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Itu ada dua jenis. Ma'iyah yang sifatnya umum dan ma'iyah yang sifatnya khusus. Fal'ammatu ittila'ur rabbi 'alaihi wa kaunuhu bi'ainihi la taqfa 'alaihi haluhu. Ma'iyah itu bersama ya. Ma'iyah yang sifatnya umum adalah sadar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan selalu membersamainya. Ya. Apapun kondisinya tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jal membersamai makhluk dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui apapun yang diperbuat oleh hamba. Wal maqsudu huna al-ma'iyatul khassah. Tetapi yang dimaksud pada poin kedelapan ini adalah ma'iyah yang sifatnya khusus. Apa itu? Faqaulihi ta'ala innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu ma'a bersama yang kemudian dijadikan ma'iyah secara bahasa. Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar, membersamai orang-orang yang sabar. Ya. Wa qaulihi ta'ala, dan juga contohnya firman Allah lainnya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Wa qaulihi wa innallaha la ma'al muhsinin, dan juga firman yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti membersamai orang-orang yang berbuat baik. Fa hadhihi al-ma'iyatul khassah khairun wa anfa'u fi dunyahu wa akhiratih. Kebersamaan Allah secara khusus ini tentu lebih baik dan pasti lebih bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Mimman qadha wa tarahu wa nala syahwatahu 'ala tamami min awwali 'umrihi ila akhirih. Kalau dibandingkan dengan orang yang menuruti syahwatnya, ya, orang yang melampiaskan nafsunya secara keseluruhan kalau dihitung dari awal umur sampai akhir. Ya. Fakaifa yu'ad fakaifa yu'thiru 'alaiha ladzatan munghassatan munakkadatan fi muddatin yasirati minal 'umri innama hiya ka ahlami na'imin aw ka dhilli za'ili. Terus kok bisa dia mengalahkan ya nikmatnya kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih kelezatan yang sifatnya menipu, mengotori pada waktu yang sangat singkat sekali dari umurnya, seperti mimpi atau seperti bayangan yang sebentar lagi sudah berpindah. Ini namanya bayang-bayang di pohon atau tiang. Namanya bayang-bayang itu kan mau berteduh di situ kapan selamanya? Oh, baru makler bangun kenapa? Sudah kena panas pipinya. Kenapa? Mataharinya sudah bergeser. Artinya begini, semua nikmat yang kita rasakan sejak lahir sampai meninggal, berapa puluh tahun itu. Nikmat, kesenangan, semua keinginan yang kemudian terwujudkan dan terkabulkan. Ini kalau dikumpul jadi satu, misalkan orang umurnya 71 tahun, misal, set, dikumpulin jadi satu. Ini kalau dibandingkan dengan ma'iyah khasah, ini gak ada apa-apanya. Gitu loh. 71 tahun yang penuh dengan nikmat dan kesenangan itu gak ada apa-apanya. Dengan ma'iyah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membersamai orang sabar, orang baik, orang bertakwa. Itu saja enggak ada apa-apanya, apalagi mau dibandingkan dengan kenikmatan yang cuma 10 menit, 10 jam, 1 hari, 2 hari. Lebih enggak ada apa-apanya lagi kan. Seseorang yang mengikuti hawa nafsu atau syahwatnya, mau berapa lama dia tahan? Ya. Berapa lama dia tahan? Nah. Contohnya dengan perempuan. Ini kan pembahasannya tentang itu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan contoh. Dan nanti bisa dikonversikan dengan bentuk-bentuk syahwat yang lain. Perempuan yang bukan halal baginya. Perempuan yang terlarang. Ya. Haram bagi dia. Mau berapa lama sih dia menikmati, kalau dibilang nikmat, menikmati larangan, keterlarangan itu. Ketemu 1 jam, 2 jam. Telepon, video call 10 menit, 20 menit. Ya kan? Boncengkan, gandengan tangan cuma berapa lama. Sudah, itu pun masih dalam apa ketakutan dan kekhawatiran. Jangan-jangan ketahuan, jangan-jangan ada yang lihat, jangan-jangan ada yang foto. Jangan-jangan di video. Gak usah dari orang lain, bahkan dari pasangan selingkuhnya itu. Jangankan orang lain. Yang dia gandeng itu pun dia sudah sendiri khawatir. Jangan-jangan nanti dia laporan, jangan-jangan nanti dia nuntut, jangan-jangan nanti dia ngancem. Serba gak tenang hidupnya. Na'udzubillah. Ya. Dan itu nyata loh. Itulah sisi apa? Sisi abote dadi ustaz yang ngono kuwi. Ya. Orang curhat, orang nanya. Aduh, kalau pertanyaan seperti itu bisa saya bilang hampir-hampir saya malas jawabnya itu. Aduh, piye to iki? Piye ini? Alhamdulillah yang ya semampu-mampunya kita lah untuk kemudian mengingatkan. Kita kalau ada yang telepon itu saatnya begini nih. Aduh. Mbok yo diselimurke gitu, jangan bilang saya gitu loh. Mbok yo bilang, "Ustaz, gimana hukumnya kalau ada seseorang?" Kan gitu. Ini kalau langsung ngaku, ya jane apik, mungkin dia niatnya supaya segera selesai atau mungkin lagi mumet-mumetnya dia ya kan. Nah, bilang, "Ya langsung diputus aja, Bang." Tapi nah itu awalnya dari mesake, awalnya dari sedih, awalnya dari katanya prihatin, simpati, segala macam, itu pintu masuknya. Putus-putus. Tapi enggak usah tapi-tapi. Gila. Oh, dia yang telpon kok. Dan itu, mumpung kita dipercaya, ya kita bentak juga. Enggak usah tapi-tapi. Iya, usah. Padahal aku ya jarang bentak aja nih. Cuman, gimana lagi? Oh, sudah orang nanya, berarti kan percaya ya kan. Ini ya. Enggak usah tapi-tapi. Ya siap-siap. Saya akan kerjakan gitu. Udah putus semuanya segala macam. Gak usah. Kalau nanti dia begini, kalau nanti dia, itu wes orang rampung-rampung seperti itu. Ya. Nah itu kan cuma sebentar, sesaat. Kata Ibnu Qayyim, kok bisanya? Fakaifa yu'thiru 'alaiha ladzatan munghassatan munakkadatan fi muddatin yasiratin minal 'umri. Muddah yasira itu waktu yang cuma sebentar, singkat sekali. Kok mau-maunya dia ganti? Ya. Dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. innallaha ma'as sabirin. Apa enggak bikin maknyus toh? Sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama dengan orang sabar itu maksudnya Allah membantu dia, Allah menolong dia, Allah melindungi dia, Allah memberikan apa yang dia mau, Allah jauhkan dia dari hal-hal yang buruk. Qala rahimallahu taala at-tasi'u, yang ke-9. Mashhadul mughafasati wal mu'alajah. Ya. Mashhadul mughafasah wal mu'alajah. Wa huwa an yakhafa an yughafisahu al-ajalu fayakhudahu Allahu ala ghirratin fayuhalu bainahu wa bainama yashtahi min ladzatil akhirah. Alasan yang ke-9 adalah keputusan yang bukan tiba-tiba bahasanya. Keputusan yang mengejutkan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu kapan waktunya. Ya, kalau dibilang tiba-tiba itu maksudnya bagi kita ya, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semua sudah ditentukan, sudah ada waktu dan ketetapannya. Tapi bagi kita itu sesuatu yang tiba-tiba mengejutkan. Apa itu? Kematian, al-ajalu. Ya. Ketika akan menuruti syahwat, ketika akan menuruti hawa nafsu, pikir lagi, timbang-timbang lagi. Kalau pas seperti itu terus mati gimana tuh? Di waktu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya Allah ambil dia. Sampai yuhalu bainahu wa bainama yashtahi min ladzatil akhirah. Akhirnya dia terhalang ya untuk merasakan lezatnya kehidupan di akhirat nanti. Fayalaha min hasratin ma amarraha wa ma as'abaha. Pasti sangat menyesal dan rugi. Betapa pahitnya seperti itu dan betapa sulitnya menjalani. Lakin la ya'rifuha illa man jarrabaha. Nah, ini. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, orang tidak akan tahu kalau belum pernah mencobanya. Tapi jangan jadikan alasan untuk mencoba karena kita semua sudah pernah mengalami dan mencobanya. Dan itu. Sudah jangan diulang lagi, itu aja. Qala rahimallahu taala al-ashir, yang ke-10. Mashhadul bala'i wal 'afiyah. Fa innal bala'a fil haqiqati laisa illa adh-dhunub wa 'awaqibuha. Wal 'afiyatu al-mutlaqatu hiya ta'atu wa 'awaqibuha. Kemudian alasan yang ke-10 adalah alasan bala' dan 'afiyah. Bala' itu kan sudah jadi bahasa Indonesia, jadi tolak bala' itu ya. Bala' itu artinya bencana, musibah. Kalau al-afiyah selamat. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya hakikat musibah itu tidak lain dan tidak bukan kecuali dosa. Banjir itu musibah. Kebakaran itu musibah. Kehilangan itu musibah. Pencurian dan perampokan itu musibah. Gagal panen itu musibah. Tsunami itu musibah. Gempa itu musibah. Kemudian gunung meletus itu musibah. Tapi hakikat musibah bukan itu. Itu benar musibah. Tapi hakikat musibah, kata Ibnu Qayyim, adalah dosa dan dampak-dampak buruknya. Itu musibah yang sebenarnya. Musibah yang sebenarnya. Dia selamat dari musibah-musibah dunia. Tapi ternyata dia menjadi korban musibah dosa. Ya percuma selamat dari musibah dunia. Wal afiyatul mutlaqatu hiya ta'atu wa awaqibuha. Sementara afiyah dan selamat itu bukan selamat dari bencana dunia. Bukan selamat dari musibah secara fisik saja. Tetapi yang namanya selamat itu kalau bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan seluruh rangkaian ketaatan itu. Fa ahlul bala'i hum ahlul ma'siyati wa in ufiyat abdanuhum. Maka sesungguhnya yang menjadi korban musibah adalah pelaku maksiat walaupun badannya sehat. Wa ahlul afiyatihum ahlu ta'at wa in maridat abdanuhum. Sementara orang yang sehat dan selamat adalah mereka yang taat walaupun badannya sakit-sakitan. Badannya ringkih, badannya gampang sakit, tapi dia taat. Itulah yang disebut dengan afiyah. Itu yang disebut dengan sehat sesungguhnya. Tapi kalau badannya kuat, uangnya banyak, jabatan ada, tapi berbuat maksiat, yaitu sakit dia sebenarnya. Al-hadiyah asyar, yang ke-11. An yu'awwada ba'ithud din wa dawa'ihi musara'ata da'il hawa wa muqawamatahu ala tadriji qalilan-qalilan hatta yudrika ladzata dhafari. Yang ke-11 adalah melatih dan membiasakan kemampuan dan kekuatan agama untuk melawan musuh, yaitu hawa nafsu. Alat tadriji, secara bertahap, sedikit-sedikit. Sampai dia benar-benar bisa meraih kemenangan, dan itu sangat lezat rasanya. Fataqwa hina idzin himmatuhu, sehingga motivasinya saat itu semakin kuat. Fa inna man dzaqa ladzata syai'in qawiyat himmatuhu fi tahsilih. Karena seseorang yang sudah bisa merasakan lezatnya sesuatu, maka semangat dan motivasinya itu akan kuat untuk meraihnya. Wal i'tiyadu limumarasatil a'mal syaqah tazidul quwa allati tasduru anha tilkal a'mal. Membiasakan diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, ya, itu akan menambah kekuatan. Sama seperti orang berlatih di dunia, ya kan? Misalkan orang angkat barbel, ya kan? Dari yang sekilo-sekilo dulu dibiasain, nanti nambah setengah kilo, jadi 1,5 kilo terus. Kalau dibiasakan terus begitu, kekuatannya bertambah. Orang lari juga seperti itu. Satu minggu pertama 1 kilo dulu, 1 kilo, 1 kilometer, ya kan? Nanti pekan kedua tambah lagi 1,5 atau 2 kilo, terus bertahap. Itu nanti para atlet kan begitu, ya. Gak mungkin dia langsung 40 kilo dia lari maraton. Latihan dulu keliling lapangan, lapangan, ya kan? Bentuk kebiasaan apa, langkah, kemudian gerakan tangan, kemudian nafas dan jantung diatur. Dia temukan formula yang terbaik seperti apa, nanti 10 kilo, 20 kilo, seperti itu. Semua di dunia itu perlu latihan dan kebiasaan. Sama juga melawan hawa nafsu, itu perlu dilatih. Tapi kalau bisa ya dari kecil. Nah, sing tua-tua piye ya, gak ada kata terlambat sudah. Gak ada kata terlambat. Dilatih sedikit demi sedikit untuk meninggalkan apa, hawa nafsu, dan menjauhi maksiat. Wallahu a'lam bisawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yang ke-12 ya. Insyaallah ta'ala. Masih ada berapa berarti? Totalnya berapa tadi Pak Sur? Ada 20 ya. 20 yang sudah kita baca 11. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.